wasit untuk membencinya. Hadapi saja dengan senyumanmu. Walau perih terasa mengiris di dada, meski seakan dunia tak berarti lagi, memang itulah kenyataan sebenarnya. Jangan pernah untuk engkau pungkiri, mungkin cinta hanyalah cinta. Jangan disesali atau kau tangisi. Mungkin semua akan ada hikmahnya untuk dirimu. Mungkin nanti kan ada cinta yang lebih baik, lebih mencintaimu. Lepaskanlah segala sedihmu. Cinta yang tercipta, pasti ada cinta tulus untukmu.